اصل قال المالك رحمه الله تعالى اصل وبكي المصدريه. Demikian pula termasuk alat penasab adalah kai. Tapi syaratnya kai masdariyah. Kenapa ditakdir kai dengan masdariyah? Karena masalahnya ada kai jaroh. Ada kai yang menjadi huruf jer. Kalau kai menjadi huruf jer, tidak menasab. Paham ini? Kalau ada kai huruf jer, fi'il mudhari dinasab selanya, maka bukan dengan dia. Tapi dengan apa? An mudmaratan wujub. Wujuban. Paham gak ini? Makanya beliau bilang di antara yang menasab adalah bikai al-masdariyah. Dengan kai, tapi kainya harus kai apa? Masdariyah. Paham ini? Karena ada namanya kai apa saya bilang tadi? Jarroh. Kai huruf jar. Iya. Yeah. Masya Allah. Nah, contoh likai la ta'saw. Dari contoh ini juga kita bisa pahami bahwa kai yang masdariyah itu diawali oleh huruf jar. Li. Paham ini? Li. Iya. Kalau tidak ada linya, dia jarroh. Kalau tidak ada linya, tidak ada di lafad, tidak ada pula ditakdirkan. Tidak ada dalam lafad, tidak ada pula dalam takdir. Maka kai jarroh. Tapi kalau ada li, huruf jar, maka kai masdariyah. Kenapa bisa? Karena huruf jar tidak akan mungkin masuk pada huruf jar. Paham gak ini? Jelas ini? Huruf jar tidak akan mungkin masuk pada huruf jar. Jelas? Jelas ini? Hah? Jelas ini? Alhamdulillah. Tumatan. Kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala syarah. An-nasibu tsani kai. Penasab yang kedua adalah kai. Wa innama takunu nasibatan. Dan tiada lain dia menjadi penasab. Takun menjadi nasibah penasab. Idza kanat masdariyatan. Kalau dia itu adalah masdariyah. Bimanzilati an. Sama dengan apa? An. An juga an apa? Kalau irobnya an. Ha? Harfu nasbin wa masdarin. Sama. Yang akan datang bersama kita pembahasannya. Ya. Wa innama takunu kadalika idza dakhalat alaihi lam. Masya Allah. Tidak lain dia menjadi seperti itu. Kalau masuk kepadanya apa? Al-lam. Lafdhan. Apakah lamnya itu terlafadkan ada? Kaqoulihi ta'ala likai la ta'saw. Ya? Likai la yakuna dulatan. Likai la yakuna alal mu'minina harajun. Ya? Au takdiron. Atau takdir. Artinya tidak ada dalam lafaz, tidak nampak. Ya? Lanya tidak ada dalam lafaznya kai. Langsung datang apa? Kai. Ya? Tidak ada lanya. Tapi ditakdirkan ada. Ditakdirkan apa? Ada. Contoh. Jituka kai tukrimani. Lihat itu. Kai tukrimani. Asalnya apa itu? Ida qaddarta annal asla likai. Kalau antum takdirkan bahwa asalnya adalah apa? Likai. Paham ya? Asalnya adalah likai. Wa annaka hadafta lama. Dan bahwasanya kamu hilangkan lamnya. Istighna'an anha. Biniyatiha. Karena tercukupan darinya dengan meniatkannya. Jadi ada dalam lafad yang disembunyikan. Paham gak ini? Diniatkan. Fa'illam tuqaddiri lam. Kalau antum dah takdirkan lam. Antum dah takdirkan. Ya? Kana kai harfa jarin. Ini yang saya bilang tadi. Maka kai adalah apa huruf? Jar. Bimanzilatil lam. Sama dengan alam lili. Karena sama dengan li Muhammad. Ya? Miliknya Muhammad. Ta'lil. Sama. Iya. Bimanzilatillam. Fiddalalati ala ta'lil. Dalam menunjukkan atas apa? Ta'lil. Sebab karena. Wakanat an. Ah, kalau dia sebagai huruf jar. Wakanat an mutmarotan ba'adaha itmaron lazimah. Bahwa berarti an. Setelahnya. Disembunyikan setelahnya dengan disembunyikan secara lazim. Lazim artinya wujuban. Ya, paham ini? Ini salah satu tempat an disembunyikan secara wajib. Setelah apa? Setelah kai yang tak ditakdirkan ada apa? Lamnya. Jelas ya? Mudah saja ini, alhamdulillah. Aslun wabi idan, alat penasab ketiga. Demikian pula dengan idan, musaddaratan wa huwa mustaqbalun mutasilun am munfasilun biqasam. Allah, masyaallah. Ini enaknya takbirnya Ibnu Hisyam. Pendek tapi sudah jelas sebenarnya semuanya tanpa disyarah. Dia bilang bi idan. Demikian pula fiil mudhari bisa dinasab dengan idan. Tapi syaratnya satu, musaddaratan. Harus dia berada di awal. Di awal di sini maksudnya di awal jumlatul jawab, bukan sembarang awal. Di awal jumlah sebagai jawab, jawaban. Misalnya, ya nanti akan dikatakan dalam contoh idan ukrimat. Kalau ada orang mengatakan, ya saati ilaik misalnya, saya akan datang kepadamu. Langsung dia jawab, idan ukrimat. Kalau begitu saya akan memuliakan. Jadi musaddara berada di bawah di awal jumlah jawaban. Wahuwa mustaqbalun, dan dia bermakna istiqbal, akan saya akan muliakan. Dipahami? Tidak boleh, tidak boleh yang telah terjadi. Mutasilun, nah harus dia langsung bersambung dengan fiil jawabannya. Tidak boleh terpisah. Harus dia apa? Bersambung. Amun fasil atau boleh dipisah, tapi bikosamin dengan sumpah. Artinya kalau antum bilang, idan wallahi ukrimat. Paham ini? Boleh. Dipahami ini? Boleh kalau ada pemisah, tapi harus apa? Sumpah. Jelas ini? Kalau ndak. Nah, contoh. Idan ukrimat yang langsung. Musaddara, mustaqbal, mutasil. Idan wallahi narmiyahum biharbin. Ini contoh. Ya, mas musaddara, mustaqbal, munfasil bikosa. Jelas ini? Jelas ya? Alhamdulillah, masya Allah. Syarah. An-nasibu salif, idan. Penasab yang ketiga adalah idan. Wa harfu jawabin wa jazain inda sibawai. Dan dia adalah huruf jawab. Huruf jawab berfungsi untuk menjawab. Wa jazain sekaligus bisa untuk sebagai balasan. Inda sibawai, menurut sibawai. Wa qala shalu, wa qala shalu ash-shalubin. Hiya kadalik fi kulli mawdhi. Dia seperti itu pada seluruh tempatnya. Maksudnya ini jawab wa jaza selalu begitu. Dia selalu sebagai jawaban sekaligus sebagai apa? Jaza. Pada semua tempat. Qala al-Farisi, berkata al-Farisi, sebenarnya semuanya ikut pendapat si Bawai. Dia huruf jawab wajah, wajaza. Cuma pertanyaannya, apakah jawab wajaza ini setiap posisinya, kapan dia ada pasti untuk jawab dan jaza atau tidak? Maka berkata Ash-Shalubin, dia seperti itu pada setiap tempat. Berkata al-Farisi, fil aktsar, kebanyakannya jawab wajaza. Wa qad tatamahhadu lil jawab. Kadang dia hanya untuk jawab. Tatamahhad murni. Dari kata mahdo. Paham gak ini? Kadang hanya, kita terjemahkan hanya. Iya, kadang hanya untuk jawaban, bukan jaza. Bukan apa? Jaza. Kadang dia sebagai apa? Jawaban saja. Apa dalilnya? Bi dalili annahu yuqal, dengan dalil bahasanya dikatakan, uhibbuka. Ada orang bilang sama antum, uhibbuka, saya cinta kepada kamu. Fatakul, maka kamu katakan, idan adunnuka sodiko. Idan adunnuka sodiko. Di sini dia bilang adunnuka, dicetakan saya. Cetakan antum? Apa? Cetakan lain. Salman? Apa? Hah? Adunuka. Dom manunya. Itu yang saya mau. Kalau don, tidak ada masalah. Nunnya, saudaraku. Antum sama saya? Beda. Siapa lagi punya cetakan? Kalau Salman, donnya iya. Nunnya saya mau, Salman. Nunnya. Siapa punya cetakan lain? Imron. Oh, gundul kalau Imron. Hah? Apa? Nunnya. Ya. Idan dia bilang idan adunnuka ya sadiqa. Kita lihat ini. Gimana ini? Kalau ada yang seperti ini. Uhibbuka fatakul idan adunnuka sadiqa. Kalau dibaca dhamma, benar enggak itu? Kalau dibaca dhamma, enggak ada syahid kita. Syahid kita kan dia dinasab. Iya. Makanya saya bilang, apakah semua cetakan sama ini? Siapa punya cetakan lain lagi? Ya, antum. Di dhamma nunnya. Berarti semua seperti itu. Idan adunnuka sadiqa la mujazata biha huna. Di sini kan enggak ada balasannya, dia cuma jawab. Paham contohnya? Dia bilang di sini enggak ada mujazah, enggak ada balasan. Dia bilang kalau begitu saya cinta kepada kamu, enggak ada balasannya. Dia cuma bilang kalau begitu saya kira kamu benar. Itu balasan atau jawaban? Jawaban atau balasan? Hah? Hanya jawab. Karena kalau dia ada balasannya, dia bilang idan uhib buka. Dipaham ini? Kalau begitu saya cinta kamu juga. Paham? Ini kan cuma dia jawab. Saya cinta kamu. Dia bilang, saya kira kamu benar. Kamu jujur. Ini kan bukan balasan. Ini cuma apa? Jawaban. Dipaham ini? Tapi kita lihat syaratnya. Innama takunu nasibatan bisalasati syurut. Tiada lain dia akan menjadi alam penasab dengan tiga syarat. Al-awal, yang pertama antakuna waqi'atan fi sadril kalam. Yang pertama harus dia terletak di awal kalimat. Fa idza qulta falau qulta qul antum bilang Zaidun idan qulta ukrimu birofa. Dah? Kalau dikatakan Zaidun idan ukrimuka, ukrimu Zaidun idan ukrimu. Qulta ukrimu dengan dibaca apa? Rofa. Kenapa dirofa? Kan idan dapat ada di mana? Di awal, karena Zaid sebelumnya. Paham? Dia maunya posisinya sebelum Zaid. Baru di nasab. Iya, baru di nasab. Dia tak di awal di sini. Astani, yang kedua, ayakunal fi'lu ba'daha mustaqbala. Yang kedua, harus fi'ilnya adalah bermakna istiqbal. Iya? Bermakna akan. Kalau haddathaka syakhsun, seandainya ada seorang bercerita kepadamu bihaditsin dengan sebuah cerita, fakulta kalau kamu katakan idan tasduku rafa'ta. Kenapa? Li'anna al-murada bihi al-hal, karena yang diinginkan dengannya sekarang kan dia lagi cerita. Iya kan? Dia lagi cerita sama antum. Apakah antum bilang kalau begitu kamu jujur? Dalam artian kalau begitu kamu jujur akan jujur, berarti tadi bohong dia. Paham gak ini? Berarti yang dimaksudnya di sini kalau begitu kamu jujur dalam ceritamu sekarang ini. Jelas ini? Maka yang dibaca apa? Tasduku rofa'ta li'anna murad al-hal, karena yang diinginkan sekarang, orang lagi cerita. Jelas ini? Dia maunya nanti. Iya, terjadi setelahnya. Syarat kedua, salis syarat ketiga. Alayub sholat bainahuma bifasil ghairul qasam. Tidak dipisah antara keduanya. Idan dengan fiilnya maksudnya. Ya, dengan pemisah selain sumpah. Selain sumpah. Nah, idan ukrimaka. Idan wallahi ukrimaka. Qala syair idan wallahi narmiyahum biharbin yishibut tifla min qablil mashibi. Lihat, narmiyahum mansub. Dengan apa ini? Siapa yang menasabnya? Siapa yang menasabnya? Idan. Dipisah? Bisa. Tapi siapa yang misalnya? Kosam. Dibolehkan atau tidak? Dibolehkan. Falau kulta idan ya Zaidu. Kulta ukrimuk. Paham ya? Idan ya Zaidu. Ukrimuk. Dipahami ini? Ya, ini tidak boleh. Kenapa? Kenapa ini tidak boleh? Karena ada pemisah. Siapa yang memisahkannya? Nah, nida, sumpah. Panggilan. Birofa. Kadzalika idza qulta idan fiddari ukrimu. Paham ini? Idan fiddari ukrimu. Kalau seandainya dia bilang idan ukrimaka fiddar, Bisa. Tapi ini dia pisahkan, dia kedepankan jar majrurnya. Mengapa langsung dibaca, Pak? Langsung dibaca, Pak. Idan ukrim, idan pidari ukrimu. Jelas ini? Dipisah. Salah. Ya. Wa idan yaumal jum'ati ukrimuk. Lihat. Idan yaumal jum'ati ukrimuk. Baca roba. Hah? Kullu dhalika birrah. Semua itu dibaca apa? Roba. Kenapa bisa? Dipisah oleh selain? Sumpah. Jelas ini? Jelas ini? Alhamdulillah, Masya Allah. Selesai. Sekarang tinggal pembahasan yang paling panjang. Yaitu siapa? An. Aslun. Qala ibn Hisham rahimahullah ta'ala wa bi'an al-masdariyah. Demikian pula diantara alat penasab adalah an al-masdariyah. Zohirotan, apakah dia nampak? Ada di lapat. Nah, ayat tiroli. Malam tusbak bi ilmin. Selama dia tidak diawal oleh ilmin, kata-kata yang bermakna yakin. Ya? Kata-kata yang bermakna apa? Yakin, ilm. Kalau ada kata ilm sebelumnya, enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena itu nanti bukan an ala penasab ini. Tapi dia adalah an mukhaffafa minasakila. Kalau ada ilmnya, itu ciri-ciri itu. Misalnya, alima an sayakunu. Alima an sayakunu. Kenapa sayakunu? Bukan sayakuna. Kenapa? Kan di sini an diawali oleh siapa? Ilm. Itu bukan an masdariyah, tapi an temannya inna. Yang ditakfi, yang dihilangkan apanya? Tasdiknya. Dan jadi hati-hati. Syaratnya dia tidak diawali oleh ilm. Nah, alimahan saya kuna minkum mardha. Fa'in subiqat bidhan. Kalau dia diawali oleh dhan. Tahu dhan? Kalau tadi bermakna yakin. Kalau ini bermakna apa? Dhan. Apa dhan? Sangkaan. Kalau diawali oleh dhan, bukan hanya dhanna. Teman-temannya juga dhanna. Paham ini? Fawajahan. Maka dia boleh dua sisi. Ya, nah, wahasibu, lihat-lihat, bukan don ini, tapi hasibu, tapi kan hasibu temanya siapa? Don. Wahasibu alla takuna fitnatun. Datang dibaca takuna. Paham gak ini? Beramal. Bisa juga dibaca apa? Takunu. Nggak beramal. Iya. Wamu selesai yang dohiro. Wamut marotan, dia juga bisa diidmar, disembunyikan. Dan disembunyikan ini dia ada dua, ada jawazan dan ada wujuban. Boleh kan jelaskan? Jawazan bisa disembunyikan secara boleh, artinya bisa sembunyi, bisa juga apa? Bisa sembunyi, bisa juga apa? Nampak. Kapan? Belum langsung bilang. Ba'da atifin masbukin bismin kholis. Kalau dia terletak setelah huruf atof, kalau dia terletak setelah huruf atof, diawali oleh isim kholis, diawali oleh isim kholis, isim murni, isim murni di sini isim yang tidak bisa ditakwil ke fi'il, isim yang tidak bisa diubah lagi ke fi'il, murni jamid, paham ini? Ini namanya isim tidak bisa takwil ke fi'il, ya? Isim-isim jamid. Demikian pula kata mereka masdar. Karena masdar itu asalnya. Tidak bisa ditakwil ke fi'il. Jelas ini? Akan ada contohnya sebentar. Nah, contoh. Walubsu aba'atin watakorro aini. Lihat itu. Watakorro. Maksud dengan apa itu? An mutmarotan jawazan ba'da atifah. Itu setelah waw'at. Setelah waw'at. Atau. Tapi syaratnya terpenuhi enggak? Apakah ada sebelumnya di awal isim kholis? Iya. Mana itu? Lubsu. Paham enggak ini? Ya sini. Itu dia. Masya Allah. Belum contohkan saja satu. Nanti ditambah di syarat. Wabah dalam. Masya Allah. Demikian pula dia mutmarotan jawazan setelah lam. Lam di sini adalah lamu kai. K karena setelah lamul juhud wajib. Setelah lamul juhud wajib. Ini setelah apa lamu? Lamu kai. Cara membedakan lamu kai dengan lamul juhud gimana? Kalau lamu kai kan sempit dia. Lamul juhud kan sempit dia. Kan dia harus diawal oleh makan atau lam yakun. Kalau tidak ada makan atau lam yakun, maka siapa? Ini dia. Lamu kai. Lamu kai mansub dengan admut marotan jawazan. Admut marotan apa? Jawazan. Nah, contoh. Litubayyina linnasi. Ya, contoh. Litubayyina linnasi. Asalnya li'an tubayyina linnas. Illatinah, kecuali dalam contoh. Li'an la ya'lama. Asalnya harus disembunyikan. Kecuali dalam contoh ini. Li'an la ya'lama. Yaitu terletak setelah an la. Ini wajib dia nampak. Tidak boleh sembunyikan. Artinya tadi kan boleh sembunyi, boleh pi? Tidak. Tapi kalau antara an dengan li. Paham? Li. Kemudian an di tengah setelahnya adalah. Maka wajib nampak. Tidak boleh sembunyi sama sekali. Harus li an la. Paham gak ini? Wajib nampak. Iya. Li'alla yakuna linnasi. Dia beramal, tetap beramal. Karena la di situ la za'idah kalau dalam irof. Tapi kalau dalam segi makna, dia taukid. Silatan wa taukid. Makanya dia tetap beramal. Karena la di situ tidak menghalanginya. La di situ tidak menghalanginya. Li'alla ya'lama. Li'alla yakuna linnasi. Lihat, perhatikan. Dia di tengah. Antara li dan la. Antara li dan la. Kata baru fatadharu la goir. Di sini nampak, tidak boleh yang lain. Artinya wajib nampak. Wajib nampak. Iya, di sini tidak ada lain. Nah, kemudian setelahnya, wanah dan contoh. Wa makan Allahu liyu'adzibahum. Fatudhar la goir. Dan contoh ini, makan Allahu liyu'adzibahum. Disembunyikan tidak lain, artinya disembunyikan secara wajib, itu maksudnya. Disembunyikan tiada lain, apa artinya? Disembunyikan secara wajib. Kenapa ini? Lam apa ini? Lam apa ini? Hah? Lam apa ini? Lamul juhud. Apa cirinya? Diawal oleh makana. Paham ini? Kaid mariha ba'da hatta. Ini sama dia dengan disembunyikan setelah hatta. Maksudnya sudah berpindah sekarang dari yang jawazan menjadi wujuban. Paham? Sama dengan disembunyikannya setelah hatta. Tapi setelah hatta ada syaratnya. Idza kana mustaqbala, kalau dia bermakna istiqbal, kalau maknanya sekarang atau telah terjadi, tidak dia nasab setelah hatta. Nah, contoh, hatta yarji'a ilaina Musa, sampai kembali kepada kami Musa. Setelahnya. Wa ba'da au. Demikian pula disembunyikan an secara wujuban. Setelah au. Allati bima'na ila. Au yang bermakna apa? Ila. Hingga. Nah, contoh. La astashilanna so'ba au udrikal muna. Ila udrikal muna. Sampai saya mendapatkan muna. Jelas ini? Iya. Ai au allati bima'na illa atau yang bermakna apa? Illa. Jadi au ini dia menasab fi'il mudhari setelahnya dengan an mutmarotan wujuban kalau dia bermakna illa atau bermakna apa? Illa, bukan bermakna atifah. Karena au ini bisa juga dia huruf apa? Bisa dia huruf atof. Jelas ini? Kalau dia sebagai huruf atof enggak? Dia malah jawazan. Yang tadi di atas. Paham ini? Kalau dia sebagai huruf atof diawali oleh ismun khalis, dia sebagai apa? Dinasab dengan an juga, tapi annya apa? Wujuban atau jawazan? Jawazan. Itu bedanya. Itu bedanya. Contoh, bermakna illa nah. Kasartu ku'ubaha au tastakima. Tastakima, mansub. Bi'an mutmarutan wujuban. Ba'da au bima'na illa. Illa antastakim. Wa ba'da fa'as sababiyah wa wil ma'iyah. Masya Allah. Demikian pula dinasab dengan an setelahnya setelah fa sababiyah dan waw ma'iyah. Fa sababiyah. Tahu fa sababiyah kan? Menunjukkan atas sebab atau waw ma'iyah. Tahu waw ma'iyah? Menunjukkan makna bersama. Tapi ada syaratnya. Sebagaimana telah lewat? Sudah lewat berapa kali sama kita ini. Mas bokotaini binafin mahab. Autolabil bel. Yang diawali oleh dengan penafian murni. Atau tolab bil fi'il. Atau tolab tapi dengan fi'il. Tahu penafian murni atau tolab dengan fi'il. Meminta dengan fi'il. Tahu tolab ada berapa? Ada berapa? 8. Tambah nafi mahdoh berapa? 9. Ini sudah dikasih di tufa. Iya. Syaratnya ma'ruf. Nah contoh. Layyukodo alaihim payamutu. Diawali oleh apa ini? Nah, penafian. Wa ya'lamas sabirin. Ya, ini diawali oleh lama sebelumnya. Paham penafian. Wala tatagaw fihi fayahilla. Fayahilla diawali oleh apa ini? Nahi. Paham ini namanya talabul fi'il. La ta'kulis samaka wa tashrabal laban. Tashraba tashrabi tashrabu boleh. Paham? Yang menjadi inti kita la ta'kulis samaka diawali oleh apa itu? Dia boleh apa itu? Nahi. Watashrobal laban. Dibaca nasab. Berarti mansub bi'an mutmarotan. Tapi dia nanti bisa dibaca jazm juga. Tashrobi. Bisa juga dibaca rofa. Tashrobu. Tapi syahid kita sekarang tashroba. Paham gak ini? Dimansub. Selesai matanya. Itu semua an itu. Nanti pembahasannya panjang dia. Nah sekarang kita lihat syarah. An-nasibur robi an penasab yang keempat adalah apa? An wahya umul bab dan dia ini adalah induk bab. Ya? Induk bab. Wa innama ukhirat fi dzikri dan tiada lain dia diakhirkan dalam penyebutan. Lima qaddamnahu yaitu terhadap apa yang kami telah sebutkan sebelumnya. Yang maksudnya alasannya. Lituli. Karena panjang pembahasannya. Iya kan? Padahal seharusnya karena namanya asal itu dibahas kapan? Pertama. Tapi diakhirkan karena panjang. Dia bisa menasokkan dalam keadaan dia ada atau tidak. Wali asolatiha minasbi. Dan karena dia asal dalam penasok. Amilat dohirotan wa mutmarotan. Dia beramal saat dia nampak dan saat dia sembunyi. Bihilafi bakiyatin nawasib. Berbeda dengan sisa penasab yang lain. Fala ta'amalu illa zahiratan. Tidak beramal kecuali nampaknya saja. Wa mitalu imaluha zahiratan qawluhu ta'ala. Contoh dia beramal dalam keadaan nampak firman Allah Ta'ala. Walladhi atma'u ayyakfiru li khati'ati. Yuridullahu ayyukhafif ankum. Nampak? Wa qayyadtu bi an abil masdariyah. Saya ikat an dengan ucapan saya masdariyah. Ihtirazan minal mufassirah wa zaidah. Untuk mengeluarkan an tafsiriyah dan an zaidah. Paham ini? Karena an itu ada an mufassirah. Paham ya? Ya, ada an apa? Zaidah. Tambahan saja, tidak ada amalannya. Tidak ada amalannya. Fa innahuma la yansibani al mudhari'a. Sesungguhnya keduanya tidak menasab fil mudhari. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita tahu ini an penasab, an mufassirah dan an zaidah? Belum kasih tahu. Fal mufassirah. Ciri-ciri ini penting. Kita akan tahu ini adalah an mufassirah kapan? Hiyal masbuqatu bi jumlatin fiha ma'nal qaul duna hurufi. Ciri-cirinya dia diawali oleh jumlah, di dalam jumlah itu terdapat makna qaul tapi tidak ada hurufnya. Paham gak ini? Terdapat makna qaul ucapan tapi tidak ada apanya? Tidak ada hurufnya qaul. Paham ini? Tidak ada hurufnya qaul, yaitu tidak ada qaf. Paham gak? Tidak ada. Nah, katabtu ilaihi. Contoh ini. Saya tulis kepadanya. Ayyaf alukada. Untuk melakukan itu. Sekarang. Saya tulis. Apakah ada qaul? Kata qala. Tidak ada. Tapi maknanya apa ini? Qaul. Kan saya tulis kepadanya. Tulisan antum ini sama dengan apa? Sama dengan apa? ucapan. Iya kan? Paham gak? Paham gak? Ya, antum kirim misalnya SMS kepada bapaknya, ya, di Muna misalnya. Pak, kirim dulu uang 5 juta, saya mau menikah. Ini antum tulis ini. Ada hurufnya bilang, ucapan. Ini antum tulis. Antum ucapkan atau antum tulis? Hah? Tulis. Tapi maknanya apa? Kau, tidak ada hurufnya ucapan, tapi antum apa? Tulis. Itu dibilang tadi. Paham ya? Ucapan, bermakna ucapan, tapi tidak ada apa? Huruf dari kau itu sendiri. Paham? Maka ini an tafsiria fi'il mudhari, istilahnya di rofa. Lihat itu, katabtu ilai ayat alu kada. Paham? Ida arotta bihi makna ai. Kalau antum inginkan dengannya maknanya ai, yaitu saya tulis kepadanya, yaitu untuk melakukan demikian demikian. Paham gak ini? Paham ini? Jelas ini? Jelas kan? Alhamdulillah. Selesai. Ciri ini, ciri. Ya, ai alam. Setelah itu kita lihat lagi wazaidah dan zaidah, bagaimana cirinya? Hiyal waqi'atu bainal qasam walau, masya Allah. Ciri-cirinya dia itu terletak antara sumpah dan lau. Kalau antum dapat an terletak sebelum lau dan setelah sumpah, maka an zaidah, tidak ada amalannya. Contoh nah, uqsimu billah an lau ya'tini zaidun la ukrimannah. Lihat itu, lau ya'tini. Seandainya an beramal tidak terletak sebelum sumpah dan setelah sebelum lau dan setelah sumpah, dibaca ya'tiani. Paham gak ini? Dia tidak beramal. Dia tidak beramal. Ciri itu, masya Allah. Antum hafal saja itu. Kalau tafsir ya, berarti setelah qaul yang tanpa hurufnya qaul. Iya? Jelas ini? Paham ini? Hah? Iya, itu ciri tafsir ya. Baik setelahnya fi'il ataupun isim. Setelahnya fi'il atau apa? Setelahnya apa? Isim. Sama saja. Kalau isim kan jelas. Jelas. Misalnya, wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Kan akhir da'wahum. Sekarang da'wah. Ada qaul? Ada kata qaul hurufnya? Tidak ada, tapi maknanya? Qaul, karena akhir ucapan mereka maknanya, akhir dakwah mereka. Alhamdulillah, apa itu? Yaitu bahasanya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Paham enggak ini? Paham enggak? Jelas ya? Itu namanya. Dan kalau dia sebagai zaidah, itu sudah. Dia terletak setelah sumpah sebelum siapa? Sebelum lau. Jelas ya? Paham Rehan? Assalamualaikum. Masya Allah, khusyuk. Ada temanmu, Imran. Rehan, cuci muka. Biar gak cuci muka ini ya, gak tidur lagi. Lari jinnya. Apa saya ucapkan terakhir, saudara? Siapa tahu sambil tidur bisa paham, kan? Apa? Tidak ada. Iya, berarti tidak ada mimpi. Tidurnya dalam sekali. Biasanya orang tidur-tidur ayam. Nah, masih dengar sedikit. Alhamdulillah. Jangan lagi tidur. Jam berapa antum tidur malam, Rehan? Jangan sampai seperti Imron. Jam berapa? 10. Kurangin lagi sedikit. Bentangan tuh di majelis. Kemudian kalau qolam oleh Bramallahu ta'ala wastarattu alla tusbaqul masdar almasdariyatu bi'il mutlaqo. Dan saya persyaratkan bahwasanya tidak diawali masdariyah itu, yaitu an. An almasdariyah. Antum ada an-nya enggak? Allah tusbaku an al-masdariya, dada. Apa? Antum ada? Mantap. Antum? Tidak ada. Hah? Tidak ada. Salah, harus ada an. Ini ya. Allah tusbaku an al-masdariya. Paham kan? Tidak boleh diawali. Di mana an-nya itu? Nah, sama jeki. Tidak ada kalau begitu. Saya mau Allah tusbako an al masdariyah. Nah, kalau begitu sama semua. Bahaya nah orang. Nah, kalau begitu sama semua. Kalau begitu, lihat. Washtarotu Allah tusbako al masdariyah. Maksudnya an al masdariyah. Tidak diawali oleh bi'ilm mutlaqo. Dengan ilm secara mutlak. Tanpa syarat. Langsung. Kalau tak boleh sama sekali. Wala bidhon fi ihdal wajahain. Dah. Tidak pula diawali oleh dhon dalam salah satu dua sisinya. Karena dhon dua sisi tadi. Ihtirozan anil mukhaffaf minat thaqila. Untuk mengeluarkan mukhaffaf minat thaqila. Kenapa? Karena kalau al mukhaffaf minat thaqila diawali oleh ilm. Itu dia itu sudah. Paham? Di awalul ilm syaratnya harus apa? Syaratnya an mukhaffafa min atsaqila harus di awal oleh ilm. Paham kan? Demikian pula dengan dhon pada salah satu sisi. Alhasil kesimpulannya anna li an al masdariyah bahwasanya untuk an masdariyah bi itibari ma qabla salat halat. Kalau kita lihat apa yang sebelumnya maka ada tiga keadaannya. Idaha salah satunya ayat taqaddam 'alaiha ma yadullu 'ala al-'ilm. Dia diawali oleh apa yang menunjukkan atas ilm. Fa hadhihi mukhaffafan min atsaqila la ghair. Maka ini mukhaffafan min atsaqila, tidak lain. Maksudnya dari anna. Tidak lain. Wa yajibu fi ma ba'da amrun. Berarti yang baik-baik. Kalau an mukhaffafan min atsaqila, wajib pada apa setelahnya dua perkara. Pertama raf'uhu ahaduhuma salah satu dari keduanya raf'uhu dirafa. Asmatani yang kedua fasluhu minha bihadfin min hurufin arba'ah. Pasti cirinya itu dipisahkan dari an. Pasti fi'il sama an terpisah dengan salah satu dari empat huruf. Masya Allah, ilmu penting. Ini untuk membedakan nanti. Ini an masdariyah atau an mukhaffafa min atsaqila. Maka perhatikan, dia terletak langsung fi'il setelahnya atau ada pemisah. Ini penting sekali, Masya Allah. Ilmu yang sangat penting. Ciri-cirinya dia dipisahkan oleh salah satu dari empat huruf. Apa itu? Wahya harfu tanfis. Pertama dipisahkan oleh huruf tanfis. Sin saufa. Paham ini? Dipisahkan oleh siapa? Sin saufa. Huruf tanfis. Wahya harfu nafi. Dipisahkan oleh huruf nafi. Ciri-ciri mukhaffaf min atsaqila. Wa qad. Walau. Demikian pula di awal oleh dipisahkan oleh qad. Dan dipisahkan oleh siapa? Lau. Fal awal, maka pertama contoh. Alima an sayakunu. Siapa yang memisahkannya? Harfu tanfis. Sin. Wasani naf, contoh yang kedua. Maksudnya? Dipisahkan oleh naf? Nafi. Contoh. Afala yarawna alla yarji'u ilayhim qawla. Mana? Mana nafinya? Ha? An la. Itu aslinya? An la. Paham gak ini? Paham? Tidak beramal di sini. Karena an mukhaffaf minah sakila. Wasali yang ketiga maksudnya dipisah oleh kode. Nah contoh alim tu ang kode ya kumu zaidun. Lihat, tidak beramal. Arabi yang keempat, siapa yang keempat? Dipisahkan oleh lau, konsentrasi penuh ya, jangan sampai lalai. Ya, nah an lau yasha'u. Paham gak ini? Dhamma. An lau yasha'u Allahu lahadan nasa jami'a. Wadhalika li'anna qablahu afalam yai'asil ladina amanu. Demikian itu karena sebelumnya afalam yai'asil ladina amanu. Wa mana fima qolahul mufasirun. Ini pembahasan tambahan saja, tidak ada hubungannya sama pembahasan kita. Faedah saja belum sebutkan. Pada apa yang dikatakan oleh mufasirun, afalam ya'alam. Tidakkah mereka tahu? Tidakkah mereka yakin? Wahai logotun nakho' wahawazin. Dia adalah bahasanya orang nakho'i, yaitu satu kabila di Yaman, Wahawazin, sama satu kabila juga di Yaman. Qala Suhaim, berkata Suhaim, ya, aqulu lahum bisy'i bi idza ya'sirun, yani idza ya'sir ya'sirunani. Alam tai'asu an ibn Faris az-Zahdami. Syair kita tai'asu, ya'sir itu bermakna dhon. Ya bermakna apa? Ilm. Bermakna apa? Ilm. Jelas ini? Bermakna apa? Ilm. Karena sebelumnya, awalam ya'alamu, afalam ya'asu. Ya? yang setelahnya allau yasha, faedah tambahan saja, maksudnya tai asu sama bermakna tadi yai asu yang ada di ayat, diawali oleh itu, diawali oleh itu. Lihat keterangannya, ai awalam ta'alamu, maksudnya yai asu bermakna ilm, yai asu bermakna apa? Ilm. Jelas ini, makanya di an mukhaffaf minan sakila wa yu'ayyiduhu qori qiraatu Ibn Abbas, di antara menjelaskannya adalah yang menguatkannya adalah bacaannya Ibn Abbas. Dia bilang afalam yatabayyan, tidaklah jelas. Wa anil farra inkaru kauni yayas bimakna ya'lam, tapi dinukil dari al-farra belum mengingkari bahwa yayas bermakna apa? Ya'lam. Wa dhaif, tapi pendapatnya al-farra ini adalah apa? Pendapat yang lemah. Yang benarnya yayas bisa bermakna apa? Ya'lam, bermakna ilm. Jelas ya? Asaniyah yang kedua dari mana ini? Yang kedua dari mana ini? Dari keadaan an dilihat dari sebelumnya. Tadi kan dilihat dari sebelumnya diawal oleh apa? Ilm. Iya, asaniyah yang kedua ayat taqaddam 'alaiha dhon. Diawali oleh apa? Dia diawali oleh dhon. Fa yajuzu an takuna mukhaffafa min atsaqila, maka boleh dia mukhaffafa min atsaqila. Faikun hukmuha kama dzakarna, maka hukumnya seperti yang kami sebutkan tadi. Maksudnya apa? Tidak beramal terus? Wajib dirofa terus? Wajib dirofa terus? Harus diantara antara dia dan fiilnya dengan salah satu dari pahuruf. Itu maksudnya sebagaimana kami sebutkan. Jelas ini? Itu dia. Iya. Wa yajuzu an takuna nasibah, masyaallah. Boleh juga dia nasab. Wal arjahu bil qiyas, dan ini lebih roti secara kias. Wal aktsar fi kalamihim, dan ini yang paling banyak dalam ucapan orang Arab, karena kebanyakan mereka dia mengamalkannya. Paham? Wal hada ajma'u ala nasbi fi qouli ta'ala, oleh karena itu mereka sepakat untuk nasab para qurra. Paham? Para qurra sepakat untuk menasab pada ucapan firman Allah Ta'ala, alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku. Dinasab, malah diawali oleh siapa? Diawali oleh apa? Hasiba. Ya, biaya terhormat nasab. Waqtalafu biqouli ta'ala, dan mereka berselisih dalam firman Allah Ta'ala, wahasibu alla takuna fitnah. Mereka berselisih. Fakuri abi wajahain, maka dibaca dengan dua sisi. Maksudnya dia baca apa? Takunu, dia baca juga apa? Takuna. Bang, as-salisah yang ketiga keadaannya an, berdasarkan dilihat dari sebelumnya, Allah yasbaquha ilmu ala dhon, tidak diawali oleh ilm, maka dan tidak diawali oleh siapa? Dhon. Gimana ini? Fayata'ayyan kaunuha nasibatan, maka pasti dia sebagai apa? Penasab. Jelas berarti? Berarti ya, kita perhatikan dua saja. Kalau ada ilm, dhon, itu saja. Kalau tidak ada, selesai, penasab. Dia adalah penasab. Qauli ta'ala walladhi atma'u ayyaghfir li khati'ati, jelas nasab. Wa amma imaluha, ini selesai. Setelah itu rincian beramalnya secara wajib dan secara apa? Wujuban. Besok itu ya. Alhamdulillah. Siapa yang paham? Mubar. Paham? Yakin? Rehan? Paham? Nyambung di kabelnya? Putus di tengah tadi? Nah, terlalu khusyuk. Ahmad juga tidak ada, Tom, dia goyang-goyangkan tangannya ke Rehan. Kau lihat orang tidur itu dibangunkan. Nah, iya kan? Atau antum gak lihat apa? Nggak lihat, kalau dia tidur.